Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Qala al-musannif rahimahullah wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabi'u adh-dhahaba bidh-dhahabi illa mithlan limithlin wa la tushiffu ba'daha ala ba'din ولا تبيع الورق الورقة بالورق إلا مثلا لمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع منها غائبا لناجز متفق عليه. ini udah خلاص أخرت إذن يا أخي. حديث جابر بن عبد الله نهى عن بيع الصبرة نهى رسول الله عن بيع الصبرة من التمر. نعم الحديث يعني رقم 713. اقرأ أخي. بسم الله. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر التي لا يعلم ما لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر رواه مسلم. فعله. وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل وكان طعامنا يومئذ شعير الشعير رواه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر التي لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر رواه مسلم. dari جابر بن عبد الله رضي الله عنهما dia berkata Rasulullah صلى الله عليه وسلم melarang dari menjual tumpukan daripada kurma yang belum diketahui berapa sukatannya dengan kurma yang telah diketahui berapa sukatannya. Rawahu Muslim. Wa an Ma'mar ibn Abdullah radhiyallahu anhu qal dari Ma'mar bin Abdullah semoga Allah meridainya berkata inni kuntu asma'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu at-ta'amu bit-ta'ami mithlan bimithlin وَكَانَ طُعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرُ رَوَهُ مُسْلِمُ. Dan dari Ma'mar bin Abdullah radhiyallahu anhu dia berkata sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda makanan dengan makanan haruslah sama timbangannya atau sukatannya atau jenisnya. Wa kana ta'amuna yawma idin asy'ir, dan adalah makanan kami pada waktu itu adalah gandum merah. Rawahu Muslim. Ikhwani al-kiram rahimanillah wa iyyakum ajma'in, kita masih dalam penjelasan tentang bab riba. Kita telah jelaskan jenis-jenis riba. Ada riba yang namanya riba fadl. Riba fadl adalah pertukaran jenis tertentu daripada yakni apa-apa yang ditetapkan dalam agama ini yang pertukarannya berbeda dari sisi banyaknya, baik merupakan sukatan ataupun timbangan, sebagaimana pertukaran antara emas dengan emas yang berbeda timbangannya atau beratnya, atau perak dengan perak, ataupun gandum dengan gandum, ataupun kurma dengan kurma, garam dengan garam yang berbeda, namanya riba fadl. Ada lagi namanya riba nasi'ah, yakni pertambahan dari utang disebabkan karena bertambahnya jangka, namanya riba nasi'ah fadl. Riba nasiah adalah riba yang paling besar dosanya. dan riba fadl adalah merupakan pintu menuju riba nasi'ah. Kita telah berbicara tentang riba fadl dan hadis yang bersama kita, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anhuma, menerangkan tentang larangan Rasulullah SAW dari menjual tumpukan kurma yang ditumpuk, ditakar, ditaksir, dengan tumpukan tersebut dibelilah kurma, mungkin kurma jenis lain, karena kurma banyak jenisnya, beratus jenis kurma, tentunya berbeda harganya. Jadi ketika terjadi jual beli barter kurma yang dia tidak diketahui berapa kira-kira, jika disukat karena masih dalam tumpukan, ditukar dengan kurma yang telah jelas sukatannya, misalnya ya satu tumpukan kurma yang tidak diketahui berapa jelas sukatannya, ditukar dengan satu sa atau dua sa atau tiga sa. Satu sa yakni empat mud, ya empat mud. Mud itu adalah yakni ketika orang dewasa yang pertengahan membentangkan kedua telapak tangannya, namanya mud. Kemudian diambil makanan sukatan, diambil beras, diambil kurma, satu bentangan tangan ini namanya satu mud. Dan jika empat ini namanya satu sa. Sekarang sukatan itu ya masih ada di Madinah. Sukatan satu sa itu yakni seukuran dengan diperkirakan 2,5 kg, kilogram jika dia dikonversikan dengan kilogram. Jadi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini adalah melarang menjual beli kurma, barter kurma ya, antara satu dengan lain-lainnya jika yang satu masih sifatnya majhul, tidak diketahui. Tidak diketahui berapa jika disukat dengan kurma yang telah diketahui berapa sukatannya. Kenapa dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa jawabannya menurut antum? Kenapa dilarang Nabi? Silahkan jawab. Apa illatnya? Apa sebab dilarang Nabi terjadinya transaksi ini? Yang satu kurma yang masih dalam bentuk tumpukan, yang enggak diketahui berapa sukatannya, hanya taksiran saja, ditukar dengan kurma yang telah diketahui sukatannya. Kenapa dilarang Nabi? Apa illatnya? Karena ada gharar. Kita sebutkan bahwasanya di antara sebab dilarangnya jual beli karena ada konsep gharar, enggak jelas. Karena ada konsep riba. Ya. Karena ada konsep kezaliman dalam bentuk penipuan dan segala macam jenisnya. Jadi kalau antum mau mengetahui, kita ulangi kembali, sebab kapan jual beli dikatakan bermasalah, kapan muamalah transaksi bisa dikatakan bermasalah, jika padanya terdiri satu daripada tiga unsur, apalagi jika bergabung tiga-tiganya. Ini antum hafalkan, ini kaidah. Kaidah untuk memudahkan. Setiap bentuk transaksi jika dalamnya ada satu daripada tiga perkara ini, maka ada transaksi yang tidak benar, yang batil. Apa yang pertama? Dalamnya ada unsur kezaliman. Apa yang pertama? Kezaliman. Baik dengan tipu, menipu. Zalim itu mengurangi timbangan. Najash. Apa itu najash? Ada beberapa orang seolah-olah dia ingin membeli, dia naikkan harga sehingga orang tertarik, kemudian dia membeli. Ini kezaliman. Ya. Nabi masuk ke dalam pasar, dia lihat ada tumpukan kurma, kemudian dia masukkan tangannya ke dalam, ternyata yang dibawa basah. Kata Nabi, apa ini wahai penjual kurma? Ya Rasulullah, ini yang dibawa basah terkena hujan. Kata Nabi, kenapa tidak aku letakkan di atas? Ya. Kata dia, karena basah ya Rasulullah. Maka Rasul bersabda, man ghasyana falaysa minna. Yang membuat tipu daya, trik-trik seperti ini bukan daripada kami. Ini dalamnya unsur kezaliman. Ya, tipu, menipu dan seterusnya. Yang kedua, sebab dilarangnya, sebab yakni transaksi itu menjadi batil atau rusak karena dalamnya ada unsur riba. Contohnya jual beli kredit. Ini Pak, harga motornya sekian, tapi ingat loh kalau Bapak terlambat tiap bulan, terlambat atau jatuh tempo, terlambat belum bayar, kami cas. Ya, satu hari bunganya 2%. Ini batil. Kenapa batil? Ada unsur unsur riba. Ya. Atau utang barang ketika kita tempo enggak sanggup bayar. Akhirnya dia katakan, baik, ketambah tempunya 5 hari lagi, maka ketambah pula utangnya, bunganya 5 hari sekian. Ini riba. Jika muncul pertanyaan, bagaimana Ustaz kalau anda kata kita konsekuen berusaha untuk nepati tiap bulan, enggak terlambat, apakah juga kita termasuk bertransaksi riba? Kita katakan iya, karena kesepakatan di awal. Antum itu ketika akad kredit bukan sekedar ngomong-ngomong, enggak, ada tanda tangan kesepakatan untuk baca. Ya, jika enggak mampu ini. Sampai mungkin di sana ada disebutkan dalam sekian bulan enggak sanggup ditarik showroom. Itu ada semua. Jadi antum jangan cepat-cepat aja tanda tangan, yang penting dapat motor baru, mobil baru. Masalah belakang pikirkan belakangan. Itu kebanyakan orang sekarang. Tengok tuh banyak mobil tarik showroom, motor tarik showroom. Subhanallah. Karena orang gak pikir-pikir. Dipermudah, DP-nya dipermudah. Mungkin dulu mahal, sekarang 100 ribu. Bahkan ada yang gak pakai DP dikasih lagi antum bonus. Ya. Setelah itu baru antum diikat mereka. Ya. Dengan ikatan yang Masya Allah. Masya Allah, berapa banyak rumah tangga hancur gara-gara hutang piutang. Berapa banyak orang gantung diri gara-gara takut jatuh tempo. Ya, hancur semuanya gara-gara muamalat yang rusak ini. Zalimin zalimi. Ini tadi konsep kezaliman, yang kedua konsep riba, yang ketiga konsep apa? Jahalah atau ghurur, enggak jelas. Enggak jelas akadnya, enggak jelas transaksinya, enggak jelas barang yang mau dibeli, enggak jelas harga berapa, enggak jelas kapan dibayarnya. Ya, dalam jual beli salam contohnya. Enggak jelas kapan harus diserahkan barang, enggak sah dia. Ya, Pak, saya pesan Pak order barang ini. Saya maunya seperti ini. Oke, sini uangnya. Kasih uangnya. Tanya, kapan Pak barangnya datang? Pokoknya nantilah. Udah setahun, nantilah pokoknya. Enggak jelas. Ini rusak. Karena namanya bai'us salam, harus jelas kapan dicerahkan. Bagaimana bentuk barangnya. Andai kata ada di sana kejahilan atau jahala, ketidakjelasan, rusak dia. Dan di hadis kita ini, hadis Jabir bin Abdullah, ada dua perkara yang terjadi di sini sebab pelarangan. Pertama, gharar, tidak jelasnya berapa jumlah, yakni subroh ini, berapa banyak tumpukan daripada kurma ini enggak jelas. Ketika dijual dengan sesuatu yang jelas, dikhawatirkan sebab larangannya, pertama karena salah satunya enggak jelas, yang kedua dikhawatirkan terjadi riba. Riba apa namanya? Riba fadl. Jangan-jangan kurma yang disukat ini lebih banyak, ya, daripada kurma yang ditumpuk. Atau sebaliknya, jangan-jangan kurma yang ditumpuk ini karena ditakar-takar ternyata lebih sedikit dibandingkan kurma yang telah disukat. Karena itulah dilarang. Kan dua sebab di sini. Ada apa yang pertama? Ada riba fadl. Yang kedua, gharar, enggak jelas. Maka dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis Ma'mar bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia menceritakan bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "At-ta'amu bit-ta'ami mislan bimislin." Yang namanya makanan, ya, ketika terjadi barter dengan makan lain harus sama dia. Misalnya beras, buatlah beras mahal, yang beras apa namanya, walaupun jenisnya berbeda-beda, tapi sama-sama beras, harus ketika terjadi barter mislan mimislin, harus sama dia. Kalaupun muncul ketika itu pertanyaan, bagaimana sama ini jatuh murah, ini raskin jendernya. Iya, apa namanya? Raskin. Masa ditukar sama beras dari negeri sana, beras Siam. Satu goni dengan satu goni ini enggak fair, Pak. Ini harus tiga goni raskin ini dengan satu goni. Kita katakan enggak peduli. Jika itu terjadi maka riba, riba fadl. Bagaimana caranya, Ustaz? Caranya kau jual dulu yang tiga goni itu, tukarkan dulu dia menjadi uang, jual dia dulu. Ketika kau terima uang baru kau beli. Dengan uang tersebut satu goni, dua goni silakan. Agar terhindar daripada riba fadl, karena telah berubah uang, jenisnya berbeda. Ya, ilatnya berbeda. Uang ini adalah merupakan alat untuk tukar, alat tukar menukar yang dahulu standarnya sama dengan emas dan perak, dan ini adalah makanan. Ketika ini makanan dengan uang, ketika itu sudah dia tidak lagi tergolong ke dalam bentuk riba karena berbedanya jenis. Silakan. Sebagaimana yang kita telah sebutkan sebelumnya, pernah Rasulullah SAW dibawakan sahabat kurma yang bagus. Kata Rasulullah, apakah semua kurma di Khaybar seperti ini? Tidak, Rasulullah. Ini kami beli beberapa kami barter kurma ini yang jumlahnya sekian dengan kurma-kurma yang jelek. Kata Nabi, jangan buat jelek. Yang kurma-kurma yang jelek itu kalian jual dulu, baru beli seperti ini. Tukar dia dulu dengan dirham atau dinar. Maka antum jual dulu beras tadi yang tiga goni tadi jual, baru beli setelah itu. Ya, inilah namanya riba fadl. Dan telah kita sepakati bahwasanya masuk dari, yang dimaksudkan dengan makan di sini adalah makanan pokok yang menjadi sendi kehidupan manusia, yang dia sifatnya bisa ditimbang, bisa disukat dan bisa disimpan. Itu harus bedakan antara ditimbang dengan disukat, ya. Timbangan ada dia, seperti gram itu timbangan, sukat dengan takaran, satu gantang, satu mud atau apa namanya, itu namanya sukat. Makanan pokok dia. Yang terjadi dalamnya riba fadl adalah makanan pokok yang ciri-cirinya disukat, ditimbang. Bahasa Arabnya mauzun, makil, muqtad, bisa disimpan. Ya. Itu yang terjadi padanya riba fadl, yang enggak boleh diperjualbelikan kecuali harus sama garam dengan garam. Bagaimana jika daging menjadi makanan pokok? Daging. Ya, daging yang dikeringkan atau daging yang diletakkan dalam kaleng-kaleng. Ketika terjadi barter, ketika dia menjadi makan pokok yang dia telah berubah menjadi sesuatu yang ditimbang atau disukat, maka tetap padanya terjadi unsur riba fadl. Demikian pula ikan mungkin yang menjadi bahan makan pokok yang dia itu dikalengkan, ya, atau dia dikeringkan, semuanya dia dapat disukat atau dia dapat ditimbang, semuanya makan ini terjadi padanya unsur riba fadl. Berarti makanan yang bukan menjadi bahan makanan pokok enggak ada masalah. Contohnya apel. Makanan bukan? Makanan, karena dia dimakan. Ya. Apel misalnya yang warna hijau ditukar dengan apel warna merah. 2 kilo yang hijau, 1 kilo yang merah. Boleh enggak? Boleh. Karena dia bukan makanan pokok. Bahan dalam makanan pokok dilarang. Karena begitu butuhnya umat kepada ini, maka Islam menganjurkan agar jual beli barter seperti ini jangan ada unsur tambahan. Ya. Wa kana ta'amuna yawma idin asy-sya'ir, dan adalah makan kami ketika itu adalah asy-sya'ir, gandum. Ini menunjukkan bahwasanya makna ta'am bukan sembarang makanan. Bukan sembarang makanan. Kue-kue yang ringan itu atau kue-kue basah itu bukan maksudnya to'am, ya. Bulu pandan yang dibuat tukar dengan ika ambon, contohnya kan? Apakah dia harus sama beratnya? Enggak, silahkan. Ini bukan makanan dalam pengertian bukan makanan pokok. Nah, inilah dia yang berkaitan dengan kedua hadis ini. Allah taala alam. Kita lanjutkan. Faddal, iqra. An Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu qala Ishtaraitu yawma Khaybar kilalatan bisnai ashara dinaran fiha zahabun wa kharazun wa kharazun fafasaltuha fawajadtu fiha aksara minasnai ashara dinaran fadakartu zalika linnabi sallallahu alaihi wasallam faqala la tuba'u hatta tufsala rawahu Muslim. وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل رواه مسلم. Dari Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu berkata, aku telah membeli pada waktu perang Khaybar qiladatan kalung atau rantai bisnai asyara dinara dengan harga 12 dinar mata uang emas. Dan memang betul-betul emas. Ingat, sekarang aja mungkin nanti nggak kenal lagi namanya batang emas, mata uang emas. Dulu nenek moyang kita pergi haji masih benggol emas, dan sekarang masih ada. Mungkin sebagian orang tua kita masih menyimpan dinar-dinar itu. Maksudnya adalah uang benar-benar benggolan emas, dan mereka bertukar beli dengannya. Perak dan emas, perak dirham, emas dinar. Sekarang enggak ada lagi perak, enggak ada lagi emas, yang ada kertas itulah yang berharga dia. Subhanallah. Jadi kata Fudalah bin Ubaid, aku pernah membeli pada waktu perang Khaybar qiladatan, rantai dengan harga 12 dinar, 12 dinar, 12 keping uang emas. Subhanallah. Fiha dhahabun wa kharzun. Rantai itu yang kubeli dengan 12 dinar itu padanya terdapat emas, rantai emas, wa kharazun, dan padanya juga terdapat manik-manik, ya, manik-manik yang diikat dengan emas. Manik-manik ini boleh daripada intan, boleh daripada permata, ya, boleh daripada jamrud, apalagi yang mahal-mahal, apa, berlian, yang penting dia diikat dengan emas rantai tersebut. Kan biasa kadang-kadang cincin, ya, batu berharga, apakah jamrud ataukah apa namanya, diikat dengan emas. Ini rantai manik-manik yang diikat dengan emas. Manik-maniknya kita enggak tahu dari bahan apa. Yang jelas, ya, dihargakan dia dengan harga 12 dinar. Kemudian fafasal tuha, kubuka ini manik-manik. Kemudian kutimbang ini emas, fawajadtu fiha akthar min 12 dinar. Ternyata setelah kutimbang, emas ini lebih banyak daripada 12 dinar. Kadar emasnya itu, berat emasnya itu yang ada padanya lebih banyak daripada yang kukeluarkan. Berapa dia keluarkan? 12 dinar. Ya. Fadzakartu dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, kusebutkan peristiwa itu. Subhanallah, ini menunjukkan betapa para sahabat itu ingin yang halal dalam berjual beli. Ini untung apa rugi dia ini? Untung. Dia tanya, kalau kita yang penting untung, caranya apapun juga terserahlah. Nantilah itu masalahnya, penting untung dulu. Dia enggak mau seperti itu. Ya. Dan ini ikhwan, kita melihat bagaimana mereka para sahabat senantiasa mencari ilmu, bertanya kepada Rasulullah perkara-perkara muamalat. Sekarang jarang para pedagang itu bertanya tentang masalah jual beli, masalah riba, jarang. Semua mereka kerjakan. Berapa banyak mereka terjebak dalam riba, terjebak dalam gharar, terjebak dalam kezaliman karena enggak pernah belajar. Padahal Umar kalau dia masuk pasar, dia akan lihat mana pedagang baru. Andai kata nampaknya yang baru, dia tes. Kalau enggak bisa menjawab, dikeluarkannya. Enggak boleh berjual beli di sini kecuali orang-orang yang tahu tentang berdagang. Kalau tidak, terjebak di dalam riba, menzalimi orang. Kalau antum masuk ke pasar, modal mereka aja dari riba itu. Datang nanti orang-orang itu, "Pak, butuh berapa, Pak? Tambahan modal." Modalnya aja dari riba. Subhanallah. Banyak sekali penyimpangan-penyimpangan. Karena itulah berkah pun berkurang. Antum lihatlah, enggak ada keberkahan. Apalagi yang hidupnya dari makan yang haram, rentenir. Apapun tingkatnya, tadi pada tingkat kampungan, kelas kampung, sampai tingkat yang besar, semuanya mereka itu makan yang haram, enggak ada keberkahan padanya. Walaupun nampak antum dia kaya raya, enggak ada berkahnya itu. Tersiksa hidupnya. Allahul musta'an. Jadi kutanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perkara ini. Kata Nabi, "La tuba' hatta tusal." Jangan dijual dulu rantai tersebut sampai jelas berapa emasnya, baru silakan ditukar. Rawahu Muslim. Kenapa Rasulullah melarang menjual beli seperti ini? Rantai yang diikat-ikat dengan yakni dengan emas seperti ini, dengan rubah sinar. Kenapa Rasulullah larang untuk dijual rantai ini dengan uang emas? Kenapa larangannya? Karena ada unsur gharar, enggak jelas. Coba antum sekarang dalam masalah jual beli emas itu banyak mereka buat, rata-rata yang saya ketahui, illa man rahimallah, kecuali rahmati Allah, dan qalilun hum, sedikit, bahkan mungkin entah berapa persen itu yang tahu itu. Saya rasa enggak jamin saya 2% pun ada itu yang tahu itu. Rata-rata yang jual beli emas terjebak dalam riba fadl. Rata-rata itu. Tukar emas itu dengan tidak senilai, dengan barter emas yang tidak sama beratnya. Padahal harus sama dia. Itu riba fadl. Ya, tambah lagi uang. Itu rata-rata maunya dibuat daur khusus tukang jual emas semua. Belum lagi antum lihat konjul mas ini, semoga yang mendengarkan kajian ini melalui radio menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, kerabat-kerabatnya, teman dekatnya yang tukang jual mas yang kaya raya, belajar supaya halal hartanya. Kadang antum lihat dia jual salib, na'udzubillah min dzalik, simbol-simbol kekufuran, simbol-simbol kesyirikan. Ditanya, kenapa dijual ini? Ya kita kan enggak pakai. Antum menjadi penyebab kesyirikan terjadi. Wa'iyadan billah. Simbol-simbol kesyirikan. Sebagaimana orang yang sebagian menjual khamar. Kita dapat di sebagian restoran-restoran muslim. Menjual khamar. Minuman keras. Terang-terangan. Kedai-kedai muslim. Allahu musta'an. Sebagian mereka mengatakan, "Kami, adat kami bersandikan sara," katanya mereka. Sarak bersandikan kitabullah, di kedai-kedainya jual khamar, minuman keras, na'udzubillah min dzalik. Ketika ditanya, "Kami enggak konsumsi, kami hanya jual aja." Sama aja. Dengan itulah terjadi kemaksiatan. Maka sampaikan kepada mereka semua bahwasanya mereka wajib belajar tentang masalah jual beli yang berkaitan dengan bisnis mereka agar tidak terjebak ke dalam riba. Riba fadl paling banyak diperbuat oleh mereka karena tidak tahu. Maka hadis yang mulia ini menunjukkan larangan menjual beli yakni emas yang sejenis, sama-sama emas kecuali harus sama timbangannya. Kalau anda kata muncul pertanyaan, bagaimana jika emasnya berbeda karat? Ini 24 karat murni dia. Ini 12 karat. Ada 12 karat? Enggak ada ya. 18 karat ada campurannya, mungkin campur logamnya. Ya. Kalau anda yang kata enggak dapat dipisahkan, enggak boleh dijual. Sampai dapat dipisahkan dulu. Berapa sih kadar garam, kadar apanya? Berapa kadar yang bukan emas padanya? Harus dipisahkan terlebih dahulu, harus diketahui. Kemudian ditukarlah dengan berat seperti itu juga. Kalau anda kata masih enggak jelas, enggak boleh. Dari ibu antum beli langsung, jangan ditukarkan. Daripada tukarkan yang 24 dengan 22, agak jelas. Mungkin antum yang 2 gram 24 dengan 5 gram 22 enggak jelas. Itu riba. Jadi baik, jual dulu, ambil uangnya. Setelah ambil uangnya silakan antum mau beli mana silakan. Ketika telah dijual, berubah dia menjadi uang, bukan lagi emas dengan emas, uang dengan emas. Maka silakan. Silakan. Ya. Udah lepas daripada unsur riba di sini, riba fadl. Tapi ada lagi ikatan satu lagi. Haruslah dibayar walaupun telah berubah uang dengan emas, ya, berubah, dan dia boleh saja misalnya entah 300 ribu rupiah dengan 1 gram emas boleh saja. Tapi ada syarat yang kedua harus dipenuhi. Apa dia? Harus yadan biyadin, cash dengan cash. Ini uang, ini emas. Enggak boleh antum datang, Pak, saya mau emas ini. Ya. Berapa harganya? 300 ribu. Oke, bulan depan saya bayar. Enggak bisa. Kalau anda kata utang emas, bayar emas. Bilang, Pak, saya mau utang emas ini 10 gram. Nanti saya ganti dengan 10 gram juga bulan depan ya. Boleh? Boleh. Ingat kaidahnya itu. Kaidah riba fadl dia harus sejenis. Kemudian harus cash dengan cash. Andai kata berbeda jenisnya, boleh dijual dengan tentunya timbangan beda. Tapi dengan syarat harus cash dengan cash. Maksud kita jenis ini adalah jenis-jenis yang dikhususkan terjadi padanya riba fadl. Bukan semua jenis barang. Ingat selalu. Kalau mobil dengan mobil silakan 5 mobil yang ini. Ya, yang tahun tua dan satu mobil baru silakan aja. Karena dia bukan jenis barang yang terjadi padanya riba. Apa itu barang terjadi padanya riba fadl? Kata Nabi, adz-dzahab bidz-dzahab, emas dengan emas, perak dengan perak. Kemudian tamak kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, garam dengan garam. Semuanya harus dijual dengan mislan bimislan, sama beratnya. Yadan biyadan, cash dengan cash. Kata Nabi SAW. Kemudian ulama mengkiaskan kepada semua yang merupakan bahan makanan pokok ataupun yang dia menjadi nilai tegaknya kehidupan seperti uang, dikiaskan dengan emas dan perak. Semuanya terjadi padanya riba fadl, harus sama. Enggak boleh 1000 perak ya ditukarkan dengan 900 perak dalam bentuk pecahan-pecahan. Uang 100 rupiah dibuat jadi 9, ditukar dengan 1000 rupiah. Enggak boleh. Riba. Dahulu kala orang telepon itu ketika belum ada handphone, pakai koin. Kalau anda kata antum tukarkan ke toko, kadang-kadang ngantri panjang. Ada orang yang jual-jual 900 rupiah dengan 1000 rupiah. Antum kasih 1000, dia beli 9 biji benggol seharga 900. Ini riba. Enggak boleh. Jadi ikhwan, hadis ini adalah larangan terhadap riba fadl. Barang siapa yang menambah, maka dia telah membuka pintu riba. Jadi harus dijelaskan dulu berapa dia. Berapa sebenarnya emas ini ketika dipisahkan. Setelah diketahui, barulah barter dengan yang sama beratnya. Wa an Abdillah ibni Amru ibni al-As radhiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفذت الإبل فأمره أن يأخذ على قلائد الصدقة قال فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجارود dari سمرة بن جندب رضي الله عنه bahwasanya Nabi صلى الله عليه وسلم melarang menjual hewan yang sejenis ya barter hewan dengan hewan tetapi yang satu dibayar di belakang. Antum beli satu ekor unta tentunya, tapi enggak kasihkan uang cash. janjinya bulan depan aku bayar seperti ini juga untanya. Ini namanya apa? Jual beli hewan dengan sistem kredit. Tapi bukan uang, hewan jangan hewan. Antum beli lihat kuda bagus tertarik, akhirnya antum perlu ketika itu memang pakai kuda yang seperti itu. Antum belilah, tapi belinya nanti dibayar bulan depan dengan kuda yang semisalnya. Maka dari hadis Samurah ini Nabi melarang jual beli seperti ini. Padahal tadi kita telah jelaskan bahwasanya andai kata terjadi jual beli yang sifatnya satu, dibayar di belakang. Kalau andai kata dia bukan termasuk dalam bentuk yakni benda-benda yang terjadi padanya riba fadal, dibolehkan. Tapi seolah-olah ini melarang. Maka hadis ini ikhwan rahimakumullah ya dimarjuhkan, dilemahkan oleh para ulama karena bertentangan dengan hadis yang berikutnya. Apa hadis berikutnya? Hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amarahu an yujahhiza jayshan. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia, yakni Abdullah, agar mempersiapkan pasukan untuk peperangan. Fanafidatil ibil, ternyata habislah unta-unta menjadi tunggangan dalam berperang. Habis disiapkan untuk peperangan, ternyata enggak cukup, personil pasukan masih banyak, untanya dan enggak ada lagi untuk berperang. Fa'amarahu an ya'khudha 'ala qala'is shadaqah. Maka Rasulullah perintahkan Abdullah bin Amr bin As untuk meminjam terlebih dahulu, mengambil terlebih dahulu unta-unta qala'is, artinya unta yang sempurna muda, ya. Sejak dia dapat ditunggangi sampai berusia 9 tahun, itu namanya qala'is. Dia siap ditunggangi dan dia masih kuat. Maka Rasulullah perintahkan Abdullah bin Amr bin As untuk pergi dulu ke tempat apa namanya unta-unta zakat, diambilnya daripada unta-unta tersebut yang sifatnya adalah qala'is, artinya yang masih muda, yang siap ditunggangi, kemudian untuk dibawa berperang. Berarti dipinjamkan, pinjam dulu, tapi nanti ketika dibalikkan bukan unta itu lagi. Jadi enggak layak jika disebutkan ini pinjam, tapi sebenarnya apa? Dibeli. Ya kan? Barter, tapi bukan dengan uang. Bayarnya dengan unta juga. Fakuntu qala, berkata Abdullah bin Amr bin As, fakuntu akhudzul ba'ira bil ba'iraini ila ibil sadaqah. Maka aku mengambil satu unta, kalau aku bayar dengan dua unta. Subhanallah. Diambil unta satu dari unta sedekah, kelak ketika dapat harta rampasan perang, dapat unta, diganti dengan dua unta. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan perkara ini tidak mengapa. Seharusnya kalau andai kata digolongkan unta ke dalam bentuk yakni harta-harta yang terjadi pada riba fadl, enggak boleh satu bayar dua. Seharusnya satu bayar satu. Ini enggak, satu unta dipinjam, diambil, digunakan untuk berperang. Setelah itu ketika dapat daripada harta rampasan perang, dikembalikan oleh Abdullah bin Amr bin As dengan dua ekor unta. Ini adalah merupakan hadis yang menyelisihi hadis sebelumnya. Larangan untuk menjual beli hewan dalam bentuk nasiah, hewan di depan dibayar belakangan, enggak boleh, kata dia. Baik sama-sama bilangan satu hewan atau satu dibayar dua, enggak boleh menurut hadis sebelumnya. Karena itulah berselisih para ulama dalam perkara ini. Tetapi jumhur ulama mereka merajihkan hadis Abdullah bin Amr bin As. Ini yang lebih rajih. Apalagi ini perkara ini di luar daripada konsep jenis-jenis barang riba fadl. Kalaulah dia bukan makanan, bukan pula dia apa namanya standar menjadi tegaknya kehidupan seperti mesin perak, maka boleh-boleh saja. Ya, baik ditukar cash langsung satu unta dengan dua unta boleh, atau ditukar satu unta dibayar dua unta belakangan, boleh-boleh saja. Maka semua harta benda yang bukan termasuk dalam jenis riba fadl boleh dibuat seperti ini. Ya, satu motor yang baru dengan dua motor yang lama boleh-boleh saja. Baik satu motor itu antum yakni ambil sekarang dibayar nanti dengan tiga motor yang lama, atau langsung cash dengan cash. Tiga motor dengan satu motor boleh-boleh saja. Menurut pemahaman hadis ini. Hadis ini syaratnya benar, qawi, kuat. Jadi ikhwan rahimakumullah, para ulama memilih untuk mentarjih bahwasanya hadis Abdullah bin Amr bin As ini lebih kuat dibandingkan hadis sebelumnya. Karena itulah mereka membolehkan perkara ini. Kemudian dari hadis ini pula Abu Hanifah berpendapat bolehnya untuk apa namanya? Menahan sebentar harta zakat dia langsung dikeluarkan, ditahan. Ya. Ketika ada kebutuhan. Ketika ada kebutuhan, ingat ketika ada kebutuhan. Abu Hanifah membolehkan. Dari mana dasarnya? Dari hadis ini. Seharusnya yang namanya harta zakat harus langsung dibagikan. Jika itu ternak, tentunya dijual oleh penguasa, itu uangnya boleh diberikan kepada yang berhak 8 asnaf. Jika itu zakat, maka kata Abu Hanifah, hadis ini menunjukkan bolehnya menahan sesaat untuk mengeluarkan zakat harta jika terdapat padanya hajat, kebutuhan, seperti pada kondisi ini, pada peperangan. Enggak ada kecuali harta zakat itu yang mau dipakai, maka itu dulu dipakai, nanti diganti. Tapi ingat ketika apa? Hajat. Tentunya yang menentukannya adalah imam, penguasa ketika itu, mujtahid, bukan sembarang orang. Tapi jumhur ulama, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka mengatakan enggak boleh. Jangan tahan-tahan harta zakat, dapat diserahkan langsung. Dapat langsung bayarkan. Wallahu ta'ala alam. Maka salah besar ketika harta zakat dikembangkan itu salah. Itu berdosa. Bukan itu yang dikembangkan, bukan daripada harta zakat. Harta zakat bukan untuk dikembangkan. Bukan untuk istismar. Dikembangkan, dibuat sebagai apa namanya? Saham atau modal untuk mudharabah atau murabahah, enggak boleh. Zakat lain tempatnya. Tapi infak lain mungkin. Jalur lain boleh. Zakat enggak. Kemudian ikhwan rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwasanya dalam masalah untung tidak ada ketentuan berapa persen. Karena sebagian orang paham keuntungan enggak boleh lebih daripada 10% atau 20% atau 30% atau 50%. Ada sini yang bantah. Walaupun 100%, bahkan walaupun 100% keuntungan boleh-boleh saja, selama tidak ada padanya unsur kezaliman. Ya, silakan saja. Satu unta dibayar dengan dua unta, boleh-boleh saja. Ini menunjukkan apa? 100% keuntungan, maka boleh. Maka tidak ada dalil yang kuat bagi orang-orang yang mengatakan dalam berjual beli enggak boleh lebih daripada sekian persen keuntungan. Silakan untung. Silakan untung, tetapi ingatlah apa namanya? Kaidah-kaidah tadi, jangan zalimi dengannya. Toleransi dalam berdagang, toleransi dalam berjual beli, permudah pembeli dalam memberi barang-barang Anda. Ya. Rahimallahu abdan samihan idza ba'a wa samihan idza ishtara. Maka maqala sallallahu alaihi wasallam berkata, Allah akan senantiasa merahmati seorang hamba yang mudah ketika berjualan, mudah ketika membeli. Tidak payah dia, mempermudah dia. Sudahlah, yang penting ada untung-untung sedikit adalah jalan raja. Biasanya ini yang berkah, ini yang cepat besar. Dibandingkan, enggak, aku harus untung sekian. Kalahkan dengan pasar. Ya. Ini pelajaran sebenarnya. Anda kata untung tipis tapi cepat berputar, lebih utama daripada untungnya banyak tapi lakunya setahun sekali. Ya enggak? Subhanallah. Naam, kita baca hadis yang terakhir. Tafadhal. Qa'an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihada sallallahu alaikum zulan la yanza'uhu hatta tarji'u ila dinikum rawahu Abu Dawud min riwayati Nafi'anhu wa fi isnadihi maqalun wa li Ahmad nahuhu min riwayatin Ata wa rijaluhu siqat wa sahahahu Ibnul Qattan. Wa an Ibn Umar radhiyallahu anhu maqal, dari Ibn Umar semoga Allah meridhoinya, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tabaya'tum bil 'ainah, kalaulah kalian berjual beli dengan memakai sistem 'ainah, wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian mulai sibuk mengambil ekor-ekor lembu atau sapi, wa raditum bizara, dan kalian rela dengan sawah ladang kalian, wa taraktumul jihada, kalian tinggalkan jihad, sallallahu alaikum dhullan, Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan, la yanzi'uhu, tidak akan pernah dia cabut keinginan tersebut, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Rawahu Abu Dawud min riwayat Nafi'in an, dari riwayat Abu Dawud yang diambil daripada Nafi', dari Ibn Umar, dan wafi isnadihi maqal, dalam sanadnya terdapat perbincangan, wali Ahmad nahwuhu min riwayat Ata', dan Ahmad memiliki riwayat yang serupa dari jalan Ata' dari Ibn Umar, warijalu tiqat, dan jalan daripada Ata' perawinya terpercaya, wassahah Ibn Qattan, wassahah Ibn Qattan, dan disahihkan Ibn Qattan. Maka di sini menjadi hasan karena adanya jalur tadi yang mengkuatkannya. Hadis ini hasan. Adapun hadis ini yang dapat kita ambil darinya kesimpulan tentang haramnya sistem jual beli yang disebut dengan nama 'ainah. Itu yang berkaitan dengan bab kita. Kata Nabi, idza tabaya'tum bil 'ainah, kalaulah kan mulai bertransaksi dalam bisnis kalian dengan sistem 'ainah, yakni sistem riba. Subhanallah, alangkah banyaknya di zaman ini transaksi kaum muslimin yang terjerat dalam sistem riba. Apa itu sistem riba yang bernama 'ainah di sini? Dua orang ya, seolah-olah berjual beli padahal bentuknya jual beli, hakikatnya adalah utang piutang. Contohnya ikhwan rahimakumullah, ada dua orang, si A dan si B. Si A berkata kepada si B, wahai B, juallah mobilmu ini kepadaku dengan harga 50 juta, ku bayar tahun depan atau ku bayar bulan depan. Kata si B, boleh. Dibuatlah kesepakatan, dibuatlah ketika itu nota, apa namanya, surat jual beli. Setelah itu mobil diambil, kunci dipegang, buku hitam dipegang. Siapa tadi yang beli? Si A. Yang jual? Si B. Baru sebentar dia pegang kunci mobil, dia pegang buku hitam ini, berkatalah si A, gini ajalah, Pak, kayaknya aku butuh uang, ku juallah sekarang ini kepadamu cash 30 juta aja. 30 juta cash. Gak apa-apa, bulan depan ku bayar kepadamu 50 juta. Inilah dia bai'ul 'ainah. Sebenarnya dia mau pinjam uang 30 juta dibayar 50 juta. riba. Karena dia tahu itu riba, dibuatlah seolah-olah transaksi jual beli. Ini yang disebut dengan nama hilah. Bahasa Arabnya hilah. Bahasa Indonesia tipu muslihat, berkilah. Belok-belok supaya halal padahal haram. Itu namanya hilah. Inilah dia yang disebut dengan nama jual beli inah. Ini pula disebutkan dalam perkataan Nabi, syaratani fi bay'ah, dua syarat dalam satu transaksi, atau bay'ataini fi bay'ah, dua jual beli dalam satu transaksi. Ini semua maksudnya adalah bay'ul inah. Tum paham ini? Bay'ul inah. Kata Nabi, kalaulah kalian berjual beli dengan sistem inah ini, wa akhadtum adnabal baqar, kalian lalai dengan urusan dunia kalian. Diberikan tandanya, simbolnya dengan apa? Sibuk dengan ternak-ternaknya. Udah banyak ternaknya, tiap hari ngitung ternak. Ya. Wa raditum bizara, kalian rela dengan sawah ladang kalian, sibuk ngurusi ladangnya. Tiap hari ngurusi ladang ternak, ladang ternak. Kalau sekarang mungkin sibuk ngurusi tuku-tukunya. Sibuk ngurusi mobil-mobil yang banyak yang disewakan ke orang banyak. Sibuk ngurusi rumah-rumah yang banyak. Sewakan sana sini, sewakan sana sini. Sibuk ngurusi perusahaan-perusahaannya. Ya. Dia bertransaksi dengan inah, riba. Gila dengan dunianya, sibuk mengurusi dunianya. Kemudian wa taraktumul jihad. Dan kalian meninggalkan jihad. Kalaulah kalian bertransaksi dengan riba, kalaulah kalian gila dengan dunia, kalaulah kalian tinggalkan jihad. Apa itu jihad? Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal udhiya. Yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah. Itu namanya jihad. Yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, itulah jihad. Kalian tinggalkan jihad. Kenapa ditinggalkan jihad? Karena takut mati. Apa tandanya takut mati? Gila dengan dunia. Kalau dunianya dimakmurkan, rasanya berat meninggalkan dunia itu. Kenapa? Udah capek aku mengumpulkan harta sebegini banyak. Bagaimana aku tak tidak menikmatinya? Bagaimana aku akan mati? Maka konsekuensi cinta dunia membuat orang takut mati. Kalau andai kita cinta dunia takut mati, hilanglah ketika itu agama. Enggak ada lagi jihad. Orang semuanya sudah malas dengan jihad. Tentunya jihad dalam makna yang syar'i, bukan jihad yang disalahartikan sekarang. Bom sana bom sini jihad, itu bukan jihad. Itu namanya jahat. Apalagi di negeri-negeri kaum muslimin. Apalagi yang diserang orang-orang enggak bersalah, bangunan-bangunan hancur. Ini bukan jihad, tapi namanya adalah terorisme. Apa namanya ini? Bahasa Arabnya adalah al-irhabiyah. Ini bukan jihad. Walaupun dibilang jihad, 50 ribu kali mereka bilang jihad, tetap namanya adalah teror, takhwif, menakut-nakuti umat. Yang enggak pilih bulu mati anak-anak, enggak tahu dia. Orang tua, ibu-ibu mati enggak peduli, ini bukan jihad. Jihad itu ada kode etiknya. Enggak pernah Rasulullah izinkan mereka membunuh anak-anak, orang tua, perempuan-perempuan yang sedang beribadah di biara-biaranya, jangan diganggu. Larangan untuk menghancurkan pohon-pohonan. Ada kode etiknya. Ini semua dilanggar. Kalaupun mereka sudah mati, enggak boleh mereka itu dicincang-cincang. Banyak kaidah-kaidahnya. Ini enggak. Maka kalaulah jihad yang syar'i atas perintah pemimpin kaum muslimin. Ketika kaum muslimin dihina agamanya, diserang, kata pemimpin kaum muslimin, jihad tegakkan. Ini namanya jihad yang syar'i. Kalau andai kata dianggap dia jihad tanpa perintah pemimpin, dia letakkan bom sekeliling tubuhnya, dia ledakkan, itu bukan jihad. Tapi itu namanya apa tadi? Jahat itu sebenarnya. Ini pemelintiran makna jihad yang berkembang. Teroris dianggap pahlawan. Ya, bom sana, bom sini, hancur sana, hancur sini, dianggap pahlawan. Membunuh ahli zimah dianggap pahlawan. Membunuh kafir mu'ahad dianggap pahlawan. Rasulullah mengharamkan surga terhadap orang membunuh ahlu zimmah. Siapa ahlu zimmah? Orang musyrik yang tinggal di negeri kaum muslimin dengan kesepakatan izin kaum muslimin. Sama dengan orang-orang kufar yang datang ke negeri kaum muslimin dengan visa izin dari pemerintah kaum muslimin. Jangan diganggu mereka. Ya, ini adalah penyimpangan dalam makna jihad. Tapi jihad yang syar'i jika ditinggalkan. Cinta dunia berlebihan, lalai. Apalagi sampai saking lalainya dengan dunia, enggak peduli hal haram dia membuat semua. Riba-riba enggak peduli, pinjam-pinjamlah, silakan. Mau ke bank Muden, ke bank Ucok, silakan ajalah. Mau riba enggak riba, silakan. Enggak peduli lagi dia. Ketika itulah balasannya, Pak. Balasannya, sallallahu alaikum dzullan. Allah timpakan kepada kalian kehinaan. Inilah yang dirasakan oleh kaum muslimin sekarang. Di belahan manapun mereka, mereka dihinakan oleh musuh-musuh mereka. Tidak ada nyawa mereka berharga. Subhanallah, enggak ada nyawa mereka berharga. Darah-darah tumpah dirak hari-hari. Kayak darah nyamuk. Enggak ada makna. Darah-darah tumpah di Palestina tiap hari kayak darah nyamuk. Ya, sebagian orang sibuk jihad, jihad, jihad. Subhanallah. Tapi mereka tidak paham bagaimana mengembalikan umat ini kepada kejayaannya, bukan dengan semangat belaka. Sibuk aku mau pergi ke ini, ke Irak, ke Palestina, basaran enggak bisa pegang senjata gago. Sana ngabisi beras saja. Subhanallah. Modalnya modal nekat, tidak guna. Subhanallah. Enggak paham lagi, mungkin utangnya terbit sana sini utang, karena itu dia mau pergi jihad. Tinggalkan utangnya. Orang tua pun enggak pernah izin. Weh. Jangan semangat. Belajar dulu. Subhanallah. Jadi ikhwan rahimakumullah, balasannya sallallahu alaikum dzullan. Ditimpakan Allah kepadakan kehinaan sebagai balasan. Enggak mungkin umat ini menjadi umat yang memimpin dunia kalaulah dia ngadunya kepada ya Abdul Qadir Jilani, ya Rasulullah, ya Badawi. Enggak mungkin dimenangkan. Umat yang tidak bergantung kepada Allah, mau perang pasang jimat sana sini, pinggangnya penuh jimat, lehernya penuh jimat, mati juga kena tempur tembus peluru. Subhanallah. Gimana mau ditolong? Umat yang subhanallah enggak ngerjakan perintah salat ketika ditegakkan kumandangkan hanya Allah salat. Tadi mana-mana mereka. Bagaimana mungkin Allah tolong mereka? Enggak peduli kepada agama ini sedikit dua pun. Mustahil, harus islah dulu. Perbaiki dulu. Kalaulah bertarung diumpamakan kaum muslimin sekarang, kondisi mereka babak belur dengan berbagai macam penyakit. Ya. Penyakit menggerogoti mereka, kankernya semua, komplikasi sudah. Disuruh bertarung menghadapi petinju kelas kakap dunia, di sekali embus saja jatuh dia. Sibuk para dokter mau mengobati pasien ini, tapi kebanyakan dokter-dokternya pun dokter-dokter yang bahlul. Kata mereka, ini yang pertama kali kita obati flu-nya. Flu-nya dulu dia obati. Nah, berkata dokter yang kedua, enggak, ini harus jalan satu-satunya yang harus terdahulukan adalah panunya dulu di dua batin. Kronisnya, penyakit kronisnya, kankernya itu, komplikasinya enggak diobati. Itulah dia tauhid, itulah dia kesyirikan. Kesyirikan pada umat ini kanker. Gara-gara ini Allah tinggalkan kaum muslimin. Siapa yang peduli kepada kesyirikan? Siapa? La ilaha illallah, itu banyak kuburan yang disembah. Jimat bergantungan, itu majalah penuh dengan dukun, koran-koran penuh dengan dunia klinik. Antum lihat itu peramal-peramal karbitan, macam-macam muncul. Tahun ini siunya siu ini, siu macan ini, siu ular. Akan ada ini, subhanallah. Bagaimana mau dimenangkan? Maka layak Allah umat ini diberikan pelajaran, la'allahum yarji'un, agar mereka semua kembali. Ini proses agar umat ini sadar. Mereka sakit. Kalau sakit harus berobat. Obatnya ini harus yang benar. Harus dahulukan mana skala prioritas. Ada sibuk bicara tentang ekonomi Islam. Mana-mana ekonomi Islam. Ekonomi Islam kalau anda kata dibangun di atas akidah yang tidak benar, enggak selamat. Ada yang sibuk yang penting akhlak, yang sibuk dengan hati, yang penting hati. Macam-macam para dokter-dokter itu semua tidak akan pernah dapat selamat kecuali daripada perkara yang paling penting, akarnya adalah tauhid. Akarnya adalah tauhid, penyakit paling parah adalah kesyirikan, itu harus ditebas dulu semua. Baru menang. Mana mungkin antum menang bawa jimat berperang melawan orang-orang kufar, enggak mungkin menang. Enggak ada iman yang buat orang menang, karena kemenangan itu datang daripada Allah. Wa man nasru illa min indillah. Kata Allah, tidaklah kemenangan kecuali daripada Allah datangnya. Kita itu Allah yang menangkan. Kita hanyalah sebab. Allah yang menangkan, di tangannya kemenangan. Kalau anda kata mau mengikuti jalur yang Allah terapkan, kita akan menang. Allah janjikan. Yang memimpin umat itu adalah orang-orang yang alladzina in makannahum fil ardi aqamus salata wa atuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Mereka orang-orang yang jika diberikan kepada mereka kedudukan, menegakkan salat. Mana yang akan salat kecuali sedikit? Membayar zakat, amar ma'ruf, nahi munkar. Ini enggak ada. Nahi munkarnya enggak jalan, amar ma'rufnya enggak jalan. Tersebar di mana-mana kemaksiatan, kefasikan, kesyirikan, bid'ah. Maka enggak mungkin memimpin, sabar. Ya, sabar dulu om. Obati dulu diri kita. Jangan sibuk dengan perkara-perkara yang dia bukan tujuan. Ada yang sibuk dengan khilafah, bangun tidur dia khilafah, bangun tidur khilafah, mimpinya khilafah. Tapi dia enggak tahu itu bukan tujuan. Tanpa khilafah pun Ibrahim alaihissalam tetap diperintahkan berdakwah. Khilafah adalah merupakan hasil daripada iman dan amal saleh, bukan tujuan. Ada yang punya pendapat enggak boleh negara-negara ini berpecah-pecah seperti ini, harus satu pemerintahnya. Itu mimpi, Bung. Sejak pada masa sahabat telah terpecah kaum muslimin dalam bentuk pemerintahan. Satu di Andalus, dinasti Umayyah. Satu di Baghdad, dinasti Abbasiyah. Para ulama masing-masing taat kepada masing-masing pemimpin tersebut. Di Andalus taat pada pemimpin mereka, di Baghdad taat pada pemimpin mereka. Ketika membesar wilayah Baghdad, ya, kemudian karena enggak bisa menguasai, terbentuklah kerajaan-kerajaan kecil. Dinasti Saljuk, Muluk Tawaif, para ulama masing-masing tunduk kepada pemimpin mereka di masing-masing wilayah. Dia bilang enggak boleh ini semua. Semuanya harus kita hilangkan. Memang kita katakan ya, andai kata dapat disatukan satu pemimpin, tapi kapan? Mungkinkah sekarang? Mustahil. Sejak masa Ibnu Umar dan ke bawah telah ada dua khilafah. Masing-masing mengamalkan, masing-masing tunduk pada penguasanya. Sekarang mau dilebus, enggak ada ini semua. Ini semuanya takut. Yang benar adalah khilafah. Mimpi di siang bolong. Suruh pun dia, bagaimana cara kau terapkan, enggak pernah bisa menjawabnya. Subhanallah. Jadi ikhwan rahimakumullah, sallallahu alaikum dullan, Allah timpakan kepada kalian kehinaan, la yanzi'uhu, yang tidak akan dia cabut kehinaan tersebut, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Agama yang mana? Agama yang dibuat-buat? Tidak, wallah. Agama yang dibawa Rasulullah, yang murni daripada bid'ah, khurafat, za'balat, syirkiyat. Itu agama yang Rasulullah, yang kata Allah, yang kata Rasulullah, tidak akan dapat kalian dicabut keinginan daripada kalian sampai kembali kepada agama kalian. Agama yang mana? Agama yang dibawa Ahmad Qadiani? Tidak. Yang dibawa Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, itu yang merupakan agama. Jadi inilah kuncinya, kembali kepada agama. Agama itu bukan hanya hudud. Sebagian orang punya persepsi sempit, yang namanya agama adalah penerapan had, mencuri, potong tangan, itu bagian daripada agama. Tidak kita ingkari, tapi bukanlah dia segalanya. Bukankah tauhid bagian agama, bahkan itulah pondasi agama yang selalu menerangkan dia akan tentang syariat Islam, syariat Islam. Pahamkah mereka bahwasanya di antara bagian syariat Islam yang paling terpenting adalah tauhidullah? Mana mereka yang bergeming hatinya ketika kuburan didatangi, ditawabi, dipinta, dipuja? Mana yang bergeming? sibuk dengan kata-kata syariat Islam, syariat Islam, syariat Islam. Di negeri kita ini, ikhwan rahimakumullah, telah ditetapkan syariat Islam. Walaupun tidak secara sempurna, maka butuh dakwah kepada para penguasa kaum muslimin dengan cara yang bijak, dengan cara yang lembut, dengan cara yang hikmah. Bukan dengan cara-cara yang tidak benar, menyebarkan aib mereka di mana-mana, dan seterusnya. Ini semuanya bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Demikianlah ikhwan rahimakumullah, kajian kita malam hari ini. Dan ini adalah merupakan kunci jawaban bagaimana kaum muslimin kembali meraih kejayaannya ketika mereka kembali kepada agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaihi wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.